Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين نسألك يا ربنا فهما سليما وعلما نافعا wa amalan mutaqabbala wa khsurna yawmal qiyamati ya rabbana ma zumrati ulamaika wa ulamaika al-amilin wa tu'atika al-mukhlisin wa ma'a sayyidil mursalin urzukna ya rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Sangat kami cintai yang kami muliakan para perindu Al-Quran, pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul kembali di majlis tadabbur firman-firman Allah, majlis tafsir. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. Pada ayat yang lalu disebutkan bahwa orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa amilus solihat, kemudian setelah itu mengikuti atau mengikutkan keimanan, tuntutan keimanan. Ada orang hanya sekadar beriman, akan tapi tidak mengikuti dengan amal soleh. Belum beruntung dia. Akan tapi keimanan di dalam hati, keyakinan Nabi Muhammad adalah Nabi, kemudian patuh tunduk kepada perintah-perintah Nabi dan perintah Allah, sehingga tampaklah iman dari dalam hatinya itu tampak atau diterjemahkan oleh anggota tubuhnya yang patuh dan tunduk, sehingga muncullah amal soleh. Amal soleh, kebaikan-kebaikan yang untuk dirinya, kemudian jika dan juga dia akan menyuruh kepada kesolehan. Maka mereka adalah tempatnya di surga. Surga yang indah. Surga yang tempat kebahagiaan yang hakiki. Kemudian di ayat ini disebutkan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dicabut dari hati mereka ghil, benci dan dengki. Di dalam surga dicabut rasa benci dan dengki. Yang bisa kita fahami di balik ini adalah di dunia ada benci dan dengki. Kalau benci dan dengki tidak akan ada di dalam surga. Karena apa? Surga bukan tempatnya untuk membenci dan mendengki. Tidak ada kebencian dan kedengkian. Karena benci dan dengki adalah siksa. Maka di saat ada seorang hamba di dunia, dia mempunyai kebencian dan kedengkian, sebetulnya dia merasakan siksa. Karena itu adalah bukan keadaannya orang di surga. Jadi kalau ada orang dikuasai dengan kebencian dan kedengkian, sebetulnya dia tersiksa di dunia. Maka ini siksa. Hukuman Allah di dunia kepada seorang hamba adalah di saat dirinya diberi kebencian dan kedengkian. Dan ini tidak ada di surga, karena di surga tempatnya keindahan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dicabut kebencian dan kedengkian di dalam hati waktu berada di surga nanti. Maka selagi kita di dunia, kalau ingin mencari kebahagiaan, hilangkan kebencian dan kedengkian. Sehingga kita duduk dengan siapapun, kita menemukan keindahan. Kita melihat kebahagiaan seseorang pun, kita ikut bahagia. Tapi si pendengki dan si pembenci, lihat. Melihat tetangganya sukses, sakit hati. Lihatlah si pembenci, lihat. Melihat orang yang dibencinya capek. Dan dia tersiksa sepanjang waktu. Dan siksa di dalam hati mengalahkan siksa jasad. Bahkan sebaliknya, kalau hati senang pun jasad tidak berarti. Rasa sakit di jasad pun akan tidak terasa, karena kegembiraan yang ada di dalam hati. Tapi begitu sebaliknya, biarpun kelihatannya wajahnya penuh dengan keceriaan, dihiasi dengan senyum yang lebar, tapi kalau hatinya penuh dengan kebencian, ketahuilah itu senyum palsu. Dia tersiksa. Baik. Belajarlah dari ayat ini bahwasanya menjadilah ahli surga sebelum masuk surga dengan mencabut, memikis, memangkas kebencian dan kedengkian di dalam hati. Di antaranya yang pernah kami hadirkan, diambil dari petunjuk baginda Nabi SAW adalah banyak-banyaklah mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Kalaupun kita punya permasalahan, ketahuilah, jangan sampai kita mengutuk atau mendoakan dengan doa-doa yang jelek. Karena doa yang jelek itu bukan saja akan membahayakan diri kita jika ternyata orang tersebut tidak pantas untuk didoakan, akan tapi ketahuilah, doa jelek itu akan semakin menjadi hati kita terpuruk. Tadi juga mendengar tafsir yang disampaikan oleh Ustaz Soleh, bahwasanya bagaimana pendidikan dari Nabi menanamkan kecintaan, memandang orang dengan pandangan kasih sayang dan cinta, bukan memandang dengan kebencian, karena itu adalah kehidupannya ahli surga di dunia. Bukan harta yang melimpah, bukan seorang istri yang cantik, laki-laki yang ganteng, kemudian ada jaminan ada kebahagiaan di dalamnya. Kata Imam Syafi'i itu, ini saya kukuhkan bahasanya, yang namanya kebencian itu siksa. Ada suatu ketika ada orang bertanya, waktoran nasu fin nisa'i wa qalu anna hubban nisa'i jahdul bala'i. Ada orang suara di masyarakat bahwasanya, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami mencintai seorang istri, seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, maka itu adalah bencana. Dijawab oleh Imam Syafi'i, Imam Cinta. Beliau adalah sangat pandai dalam bersyair dan beliau juga bisa menuangkan suara hati, keindahan-keindahan dalam tuangan dalam syair-syairnya. Beliau mengatakan walaysa hubbun nisa'i jahda. Bukanlah mencintai seorang wanita adalah malapetaka dan bencana, akan tetapi walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Akan tapi dekat dengan orang yang engkau benci itulah bencana berat bagimu. Maka kurangilah, maka pangkaslah kebencian agar kita tidak capek di saat duduk dengan siapapun. Ya, di surga tidak ada kebencian, dicabut oleh Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Karena mereka di surga indah semuanya. Mungkin dulu ada perselisihan. Akan tapi lihat, di dunia pun ada perselisih antara a'immah madzahibul arba'ah. Mereka berbeda pendapat tapi tidak dengan kebencian. Tapi di akhir zaman ini sedikit berbeda saja kebencian. Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i adalah gurunya. Apakah itu menjadi sebab Imam Ahmad bin Hanbal membenci Imam Syafi'i? Tidak. Itu mendorong Imam Ahmad bin Hanbal berkata, demi Allah, semenjak aku kenal dengan Imam Syafi'i, aku tidak pernah sholat dua rakaat kecuali aku mendoakan Imam Syafi'i. Tidak ada kebencian di antara mereka. Dan saling menghormati, saling menghargai, biarpun di antara mereka ada perbedaan. Itulah surga yang dikirim oleh Allah di dunia, adalah hatimu dipangkas dari kebencian, dihilangkan daripada kedengkian. Tajri min tahtihimul anhar, gambaran keindahan di surga, air mengalir, sungai mengalir di bawahnya. Gambaran indah, rumah yang indah, gemericik air, terdengar di telinga indah. Kemudian kelok-keloknya sungai yang indah, dipandang oleh mata indah. Kemudian lihat airnya pun menjadikan suasana sejuk semakin indah. Di surga lagi, Masya Allah. Dibarengi dengan hati yang tidak pernah punya kedengkian. Tidak ada benci di situ, indah di atas keindahan. Dan itulah hakikat kebahagiaan di saat seorang hamba sudah dimasukkan oleh Allah ke surganya. Waqalu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengucapkan kalimat indah, alhamdulillah. Puji syukur hanya kepada Allah, milik Allah. Alladzi hadana li hadza. Di surga nanti Anda menyanjung Allah dengan kalimat ini. Amin. Alladzi hadana li hadana li hadza. Bisa masuk surga ini karena apa? Karena petunjuk Allah waktu di dunia. Waktu di dunia mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga dia di dunia mengamalkan kebaikan, menjauhi kemungkaran, sampai masuk surga. Mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga dia rindu menghadiri majelis ilmu. Mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga dia senang berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Di dunia berkumpul dengan orang-orang mulia, sehingga ia melakukan baik. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mengamalkan kebaikan sampai akhirnya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan sungguh kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuk kecuali Allah memilih kita sebagai hamba yang diberi petunjuk. Maka petunjuk yang Allah berikan kepada kita sambut dan jaga. Jangan dirusak petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Jadi ada petunjuk dikirim oleh Allah kepada kita. Kerinduan kepada kebaikan, hidayah, pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita bisa menjaga petunjuk yang Allah berikan kepada kita? Kukuhkan petunjuk ada hubungannya dengan keimanan. Belajarlah ilmu keimanan. Dan termasuk sebab-sebab hilangnya petunjuk adalah pergaulan yang salah. Bagaimana permata kita itu hilang yang ada di rumah kita itu? Karena Anda teledor meletakkannya di mana. Kan begitu. Kalau Anda punya permata yang berharga, kalau Anda anggap itu permata yang berharga, tentu Anda akan menjaganya dengan sangat ketat. Kalau itu harganya besar, mungkin Anda taruh di peti, peti taruh di lemari, lemari taruh di kamar, dan dikunci kalau Anda ingin keluar. Karena itu bernilai bagi Anda. Dan keimanan lebih mulia daripada itu semuanya. Maka orang harus waspada menjaga keimanan. Apa sih yang bisa mencuri keimanan kita? Pergaulan, pemikiran yang salah. Makanya kalau Anda mendengar media, waspada, ini media siapa? Dengar YouTube siapa? Ini ada pencuri-pencuri akidah. Dan kalau pencuri itu tidak ada yang terang-terangan lalu ngomong, aku pencuri masuk rumahmu, enggak ada. Mereka menyamar menjadi pekerja, mereka menyamar menjadi keluarga, mereka menyamar menjadi tamu. Mereka seolah-olah menyebarkan dakwah-dakwah kebaikan, akan tapi kadang mereka mencuri akidah kita. Berikan beasiswa sekolah ke tempat yang salah. Anda harus waspada, iman itu mahal. Lebih daripada permata yang harus kita jaga di lemari dan di peti tadi. Nah ini hidayah yang Allah berikan, tolong dijaga ini. Iman, Anda ahli iman, ahli la ilaha illallah. Dan iman ini ada di dalam hati. Dan iman itu ada komunikasi dengan yang namanya pemahaman. Di saat pemahaman salah bisa saya tercabut itu keimanan. Maka apa yang Anda baca saat ini? Apa yang Anda dengar? Belajar dengan siapa? di mana Anda kumpul. Ini yang bisa mempengaruhi. Bayangkan jika ada orang mengaji, tidak semuanya setiap hari, hari-harinya dicekoki dengan acara-acara televisi yang tidak mendidik misalnya. Dia jauh, semakin jauh dari Allah. Maka orang tersebut tidak memperhatikan hidayah dari Allah. Tidak mensyukuri hidayah Allah, maka nanti tidak bisa mengucapkan Alhamdulillah di akhirat. Karena yang bisa mengucapkan Alhamdulillah di akhirat adalah orang yang mengagungkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala saat ada di dunia. Menjaga. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Mereka bersyukur telah datang utusan-utusan Allah. Utusan Allah yang datang kepada saat kita, kepada kita adalah ulama-ulama, mereka pewaris para nabi. Utusan yang sesungguhnya adalah para nabi. Akan tapi para nabi punya pewaris, Nabi Muhammad punya pewaris, yaitu para ulama-ulama yang menyambungkan antara kita dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bersyukur ahli iman, puji syukur kepadamu ya Allah telah engkau kirim kepada kami utusan-utusan yang menyampaikan kebenaran. Para ulama-ulama yang mereka adalah pewaris para nabi. Ulama-ulama yang menjelaskan perkataan nabi, sabda nabi. Ulama-ulama yang menjelaskan firman Allah. Sehingga kami bisa mengikuti kebenaran ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Wanudu. Semoga kita mendengar seruan ini. Dipanggillah mereka ahli surga. Hei hamba-hamba ahli surga, nudu dipanggil, antilkumul jannatu, itu surga, uristumuha, diberikan untukmu, diwariskan untukmu, diberikan kepadamu, bima kuntum ta'malun, itu juga buah daripada amalmu, karena kamu punya amal baik, kamu orang soleh, punya iman, lalu diberi oleh Allah surga. Jangan salah faham memahami ayat ini lalu berkata bahwasanya kita masuk surga karena amal kita. Ini amal ini disebut oleh Allah bukan karena surga diberikan sebagai imbalan daripada amal tersebut. Allah kalau memberikan surga kepada hambanya karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Allah itu zat yang maha berterima kasih. Yang maha berterima kasih. Tahu hambanya beramal, disebut amalnya. Agar kau ini gara-gara amalmu dulu. Padahal Allah tidak memerlukan amal itu semuanya. Sehingga Nabi pernah menyebutkan, لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمُ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمُ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ. Tidak akan memasukkan ke surga amalmu. Amalmu tidak akan masukkan ke surga. وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Termasuk engkau ya Rasulullah. Tidak akan masuk surga dengan amalmu. Ya termasuk aku tidak akan masuk surga dengan amalku. Illa ayataghammadan ya Allah bi rahmatihi wa fadlihi. Wa fi riwayatin fadlihi, kecuali karena Allah memberikan rahmat kepadaku. Kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah bukan karena amal. Tapi amal kita ini disebut oleh Allah karena amal ada nilainya di hadapan Allah, dianggap oleh Allah penghargaan. Penghargaan. Penghargaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di saat Nabi mengatakan wala ana, wala anta, wala ana, termasuk saya, itu bukan berarti Nabi bukan ahli surga. Nabi ahli surga. Nabi sudah menjadi ahli surga. Jangan sampai ada pernah suatu ketika ada kesalahan pemahaman waktu Nabi mengatakan wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau tidak masuk surga dengan amalmu. Iya, termasuk aku tidak masuk surga dengan amalku. Itu difahami Nabi bukan ahli surga. Itu kesalahpahaman yang sangat parah. Nabi mengatakan, aku tidak masuk surga dengan amalku. Itu bukan berarti Nabi tidak ahli surga. Nabi sudah ahli surga. Baik dengan amal atau tidak dengan amal. Ada kesalahpahaman. Yang namanya salah faham, semoga Allah maha mengampuni. Selagi itu adalah ahli la ilaha illallah. Dan biasa manusia ada sesaat salah. Dan saat dia dapat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik orang yang salah adalah mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mendapatkan surga karena kasih sayang Allah, rahmat Allah. Sehingga jangan sampai ada di antara kita mengandalkan amal. Maknanya apa? Kalau sudah beramal seolah-olah sudah punya surga, tiket surga. Tidak. Kita beramal karena kita mendapatkan perintah dari Allah dan menjalankan perintah Allah. Dan jangan meremehkan amal. Karena amal dipandang oleh Allah juga. Dinilai oleh Allah. Amal soleh. Untuk diberi imbalan-imbalan ada. Dan juga perkataan bahasanya beramallah engkau lalu akan aku beri pahala, itu kan bukan perjanjian dari dua belah pihak. bukan begini bunyinya, ya Allah, ya sudah saya tanda tangan sepakat ya Allah. Bukan begitu. Itu kan sepihak dari Allah. Allah berkata, Allah berfirman, beramallah, nanti kau akan diberi pahala. Nabi menyampaikan kabar, kalau kau berbuat ini akan diberi pahala begini. Itu kan sepihak dari Allah. Kalau sepihak dari Allah, itu adalah karunia, lagi-lagi karunia. Jangan dianggap bahwasanya kalau kita berbuat ini sudah ada ikatan kerja dengan Allah, harus Allah ngasih gaji ke saya. Ini adalah kezaliman. Ini adalah termasuk kurang ajar kepada Allah. Iya, antara kita dengan bos kita. Bos, saya mau kerja. Gaji saya berapa sebulan? Itu kan ada perjanjian. Anda pernah berjanji dengan Allah untuk itu? Enggak ada. Kita enggak pernah ada ikatan perjanjian dengan Allah. Ya Allah, kalau aku kerja gini, kau tolong kasih pahala. Enggak ada. Iya, dengan manusia, iya. Dengan manusia, iya. Ada perjanjian kita, saya kerja di tempat ini, saya akan kerja dengan Anda, satu bulan kasih berapa? Oke, satu bulan kasih 2 juta. Ya, saya bekerja. Saya menuntut, saya sudah bekerja. Mana pahala saya? Karena ada perjanjian. Tapi kita dengan Allah tidak ada perjanjian. Allah sesuai dengan kehendak Allah, suka-suka. Allah masukkan hambanya ke surga, masukkan hambanya ke neraka. Ini akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Cuma Allah tidak akan zalim selagi hambanya benar, imannya benar, lalu dia adalah punya amal baik, tidak akan dimasukkan ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya, wanada ashabul jannati ashaban nari. Di situ ada ahli surga dan di situ ada ahli neraka. Kita tidak tahu membayangkannya bagaimana. Jangan dibayangkan seperti begini, di sana ahli neraka, di sini ahli surga. Tidak tahu. Ini kalau sudah undang-undang akhirat itu, aturan hidup di akhirat itu sudah beda dengan aturan hidup di dunia. Kalau di dunia adalah kita perlu berhadapan dengan tempat yang berdampingan agar kita bisa saling berbicara. Termasuk undang-undang bagaimana melihat Allah, jangan bertanya. Nanti Anda akan melihat Allah. Amin. Bagaimana kedekatan kita dengan Nabi? Nabi satu, bagaimana semua umat bisa merasa dekat dengan Nabi, dengan cintanya? Sudahlah, nanti saja di surga Anda merasakannya. Termasuk bagaimana nanti Anda dialog dengan ahli neraka? Ngobrol dengan ahli neraka. Wah, ngobrol dengan ahli neraka. Dan sengaja Allah tampakkan, sehingga ditampakkan ahli surga untuk ahli neraka, dan ditampakkan ahli neraka bagi ahli surga. Ini punya tujuan, bagi ahli neraka ditampakkan surga itu biar tambah ngenes dia. Anda bisa saja, Anda boleh haus. Tapi haus Anda derajat haus. Tapi di saat haus kemudian dikirim es. Degan atau es sirup. Es apa gitu. Waduh, seger. Di hadapan Anda. Sudah dikirim di hadapan Anda, lalu bilang, jangan kau minum ini. Kan tambah ngenes. Enggak minum saja, sudah haus. Tak tahu yang dikirim es. Dipikir es mau disuruh minum. Tatanya, Pak, es ini bukan untuk kamu. Aduh, tambah ngenes. Begitu juga, tidak melihat neraka surga saja sudah begitu capek bagaimana dilihatkan surga. Dan bertanya, berdialog dengan ahli surga. Dapat apa lo? Kamu dapat apa? Wah, janji Allah sudah kau beri, namun kamu dapat apa? Aku juga dapat janji Allah, digebukin. Semuanya dapat. Dan ini dialog di antara ahli surga. Begitulah, ada pun caranya Anda tidak usah tahu. Sekarang, nanti Anda tahu nih, ini hukum akhirat, tidak boleh banyak. Banyak-banyak tanya ini. Oh, yang membuat surga Allah, yang membuat neraka Allah kok. Yang membuat kuping juga Allah, yang membuat pendengaran Allah kok pusing. Nanti ada dialog, obrolan. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Ahli neraka menyeru orang-orang ahli neraka. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Hei ahli neraka, alhamdulillah aku sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan dulu. Surga, air mengalir di bawah kakiku. Kemudian buah-buah yang rasa lezatnya sampai saya bingung semuanya. Saya makan ini enak, ini enak, ini enak, ini enak. Sampai enggak ada yang enggak enak. Semuanya enak. Dan setiap minum makan paling enak, bingung. Indah semuanya. Itu sudah aku dapatkan semuanya. Kamu dapat apa? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Kamu dapat, wahai ahli neraka, apa yang dijanjikan oleh Allah? Qalu na'am. Iya. Aku mendapatkan buah ada, namanya buah zakum. Buah zakum kayak apa sih? Kalau durian kan luarnya saja yang serem, dalamnya kan enak. Zakum itu luar dalamnya enggak enak. Ditelan bukan tambah enak. Ada macam-macam buah yang seram di sini. Airnya air panas, ada darah panas, buah macam-macam. Serem. Ada minumnya temah, timah. Timah yang lagi dilebur begitu. Di dunia saja kayak apa itu? Na'udzubillah. Hukuman di sana. Apakah kau sudah dapat apa yang Allah janjikan dahulu? Naam, ya aku mendapatkannya. Fa'adzana mu'adzinun. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan ada penyeru. Lagi-lagi ini adalah irama kehidupan di sana nanti, di surga dan neraka. Ada penyeru-penyeru. Penyeru yang menyuarakan suaranya di ahli neraka. Dan ahli neraka mendengar semuanya. Dan la'natullahi 'alal dzalimin. Kutukan Allah bagi kalian semua, hei orang-orang zalim yang di neraka. Semoga Anda tidak mendengar ini deh. Enggak perlu deh. Amin, ahli surga semuanya. Masih ada kesempatan kok kita untuk mencari surga. Selagi nyawa masih ada di kandung badan kita. Kalau mungkin Anda pendosa, ada kata maaf. Ada pengampunan dari Allah. Kan tapi yang menunda-nunda itu khawatir dikagetkan dengan malaikat Israel. Malaikat pencabut nyawa. La'natullah ala dhalimin. Orang dhalim itu semuanya itu. Yang di neraka itu hanya orang dhalim. Dhalim kepada dirinya sendiri, dhalim kepada orang lain. Alladzina. Nah, ini ciri kedzaliman paling tampak adalah... Ciri kedzaliman yang paling tampak, orang melakukan dosa untuk dirinya sendiri adalah zalim. Ada orang mabuk, ada orang zina, ada orang tidak sholat, itu zalim semuanya. Di neraka semuanya. Tapi ada kedzaliman yang paling dahsyat adalah alladzina yasudduna an sabilillah. Yang paling besar ini. Yang menghalangi orang menuju Allah. Menghalangi orang menuju kepada Allah. Alladzina yasudduna, yang melarang orang, menghalangi orang ansabilillahi untuk berjalan di jalan Allah. Ini macam-macam. Anda punya usaha bikin orang maksiat, bikin orang pada enggak sholat. Biarpun tidak menyeru, jangan sholat, ayo zina, tidak harus sampai derajat itu. Kalau itu jelas ada orang membuat perusahaan perzina, apa membuat perkumpulan agar orang berzina, membuat perkumpulan agar orang mabuk. Ini kan mengajak kejelekan, agar orang tidak sholat. Agar tapi lebih luas maknanya. Apapun kegiatan yang dilakukan, yang menjadikan orang jauh dari Allah, itu adalah termasuk yasudduna an sabilillah. Menghalau, menghentikan, menjauhkan orang dari jalan Allah. Macam-macam bentuknya. Jadi bukan saja orang mengatakan jangan sholat, bukan begitu. Jangan pergi ke masjid, tidak harus seperti itu. Akan tapi dia mempunyai suatu program yang menjadikan orang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yasudduna an sabilillah. Membuat acara-acara di televisi yang menjadikan orang semakin jauh dari Allah. Atau dia seorang penguasa, akan tapi ternyata program di dalamnya jauh dari Allah sehingga orang semakin jauh dari Allah. Nomor satu, dia menjerit neraka jahannam. Karena dia bisa saja menghantarkan orang kepada Allah, kan, tapi kekuasaannya tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kekuasaan baik kelas RT, kelas RW, kelas kabupaten, sama itu. Semuanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua punya tanggung jawab kepada siapapun. Mereka punya tanggung jawab atas siapapun yang ada di bawah naungannya. Menghentikan orang, menjauhkan orang daripada jalan kebenaran. Na'udzubillah. Maka Anda kalau punya usaha seperti apa sih? Usaha Anda itu menjauhkan orang dari Allah atau mendekatkan? Paling tidak enggak ini, enggak itu. Itu masih lumayan. Tapi kalau sudah punya usaha di dalamnya menjadikan orang jauh dari Allah, jauh dari kemuliaan, hati-hati. Anda orang nomor satu. Yang akan mendapatkan seruan la'natullah ya'lal kafirin, la'natullah ya'lal zalimin, laknat Allah akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Na'udzubillah. Wa yabghunaha 'iwaja. Penginnya itu adalah jalan yang mengkol, belok. Kebenaran yang dihadirkan mau dirubah. Enggak senang ada orang jalannya lurus ke surga dia, ingin dibawa ke neraka. Wa yabghunaha 'iwaja. Pengennya itu belok, bukan jalan lurus, jalan Allah, jalan yang benar, bukan. Pengennya yang meleset terus. Wahum bil akhirati kafirun. Mereka adalah tidak beriman kepada hari akhir. Tidak beriman langsung pengingkaran dengan lesannya. Ada pengingkaran dengan lesannya langsung, aku tidak percaya dengan hari akhir. Apa sih kehidupan di akhir? Orang mati ya mati, sudah. Ada. Ada yang mengingkaran kepada hari akhir adalah tidak terungkap dengan lesannya. Seperti ahli iman, akan tapi lihat. Dia ragu di dalam hatinya. Bahkan mungkin dia adalah orang yang sama sekali tidak percaya ada alam barzah, ada siksa alam barzah, ada padang mahsyar. Hati-hati. ada muncul keraguan-keraguan dalam hati seorang hamba. Dan ini martabat juga. Ada orang yang mengingkari hari akhir itu adalah dengan perilakunya. Secara keimanan seolah-olah dia beriman, tapi perilakunya itu jauh. Karena ini adalah mengetes keimanan. Contoh, kita di sebuah tempat misalnya, di situ ada algojo, tukang pukul, tukang cambuk yang gede-gede. Dipegang 4 orang pun kalah 4 orangnya. Anda sekurus kami misalnya, sekurus saya lah misalnya, rempeng kecil kayak kurus begitu misalnya lah. Tiba-tiba di situ ada rambu-rambu. Jangan minum es ini. Kalau minum kau aku cambuk lah ya. Kemudian lah kok saya tiba-tiba maksa minum. Kenapa kok saya minum? Antara dua. Saya tidak percaya kalau dia bisa menyambuk saya. Atau saya memang orang nekat, biarin dicambuk. Semua-semuanya kebodohan. Tidak percaya, dia ada bukti yang kelihatan, yang lain digebukin sampai memar segitu. Lah kok kamu bilang tidak percaya? Atau memang nekat, saya bosan. Nah ini. Sama, ada dilarang. Jangan tinggalkan sholat, tempatnya neraka. Punya iman tidak ini? Kok masih meninggalkan sholat? Dua pilihannya, mungkin tidak percaya bahasanya. Orang meninggalkan sholat akan dihukum. Berarti imannya hilang, lihat. Tidak beriman kepada hari akhir. Karena anda ada siksaan, makanya saya tidak sholat. Atau mungkin dia masih punya keimanan, tapi dia nekat. Lah ini kan gila juga dia. Kayak orang tadi, sudah tahu bakal digebuk, minum juga. Digebukin, hancur. Kenapa kok mau minum? Ya Rinda, gebukin. Baik. Dengan Allah pun demikian dia. Ada aturan-aturan, larangan-larangan Allah. Memang kita manusia bisa saja bersalah, akan tapi rasa takut harus selalu kita hadirkan. Kadang rasa takut itu hilang, lenyap. Karena kelalaian, begitu kuatnya syahwat kita, begitu kuatnya godaan. Sehingga lupa rasa takut itu, akan tapi kita hilah. Segera kembali kepada Allah adalah jalan untuk membersihkan kita. Agar tidak dianggap, tidak dikumpulkan bersama kaum zalimin tadi, Allah zalimin tadi. Ini orang-orang yang menjauhkan hamba Allah dari Allah. Begitu sebaliknya yang bisa kami hadirkan. Pangkat tinggi adalah, kalau pangkat terendah, terhinakan adalah orang yang menjauhkan dari jalan Allah, maka pangkat tertinggi adalah orang yang berjuang untuk mendekatkan hamba-hamba kepada Allah. Kebalikannya. Pangkat tertinggi nanti adalah kalau ada orang berkumpul dan berjuang untuk menunjukkan ke jalan Allah. Bagaimana tidak menjadi pangkat tertinggi? Karena apa? Kebaikan dia itu tidak akan berakhir. 10 orang yang diajak, mengajak 10 orang, 10 orang mengajak lagi. Semua orang yang ikut mengikuti programnya akan pahalanya dituangkan, ditumpahkan, diberikan kepada orang yang mengajak tadi. Itulah anda-anda yang berjuang di pondok pesantren seperti itu, hari ini. Itulah anda yang berjuang dalam dakwah. Anda kebalikan daripada orang zalim. Anda beriman kepada hari akhir. Kemudian anda ingin membuat suatu gerakan, perjuangan bagaimana agar semakin marak. Kalau anda pikirkan berapa santri yang belajar di tempat ini, sebuah contoh saja. Kalau satu santri membaca Al-Quran, pahalanya sudah kepada anda. Apalagi dua, apalagi 100 sholat yang dilakukan kepada anda. Anda membuka pintu orang untuk melakukan kebaikan. Bukan saja anaknya baik, ibunya pun ikut baik yang ada di rumah. Dan anak pun kadang mengajari, belum lagi mereka menjadi ulama, maka pangkat tertinggi. Mengajak orang kepada kebaikan. Lawan daripada menutup orang daripada kebaikan. Zalim disebutkan paling pertama, begitu sebaliknya, orang yang paling mulia adalah orang yang akan mengajak kepada orang lain dalam kebaikan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik umat, menjadi orang terbaik adalah punya program bagaimana kita mengajak orang dalam kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Dan mengajak kepada kebaikan bisa dilakukan oleh orang per orang, akan tapi ketahuilah semakin banyak kita semakin kuat. Makanya kami selalu seru, ayo menjadi tim dakwah, berjuang. Tim ini adalah sebuah perkumpulan yang hebat. Kita bisa saja berjalan sendiri, akan tapi tidak sekuat di saat kita bareng-bareng. Ada seorang alim berdampingan dengan orang yang kaya, kemudian yang kaya membangunkan fasilitas untuk sang alim bareng-bareng. Yang paling mulia siapa di antara sang alim dan si kaya tadi? Yang paling mulia, paling tinggi pangkat, yang paling tulus. Bukan jaminan seorang alimnya lebih tinggi. Akan tapi yang paling tulus. Maka ini program yang selalu kami serukan. Bagaimana kita punya program mengajak orang kepada kebaikan. Di sini ada namanya pondok pesantren. Yang disebut dengan pondok pesantren salaf. Kemudian ada kita juga buat program pondok formal. Di dalamnya adalah ada muatan agama agar mereka selamat juga. Belum lagi ada upaya-upaya bisnis. Akan tapi bisnis harus ada rohnya. Kenapa? Membawa orang melalui bisnis kepada kemuliaan. Pintunya pintu bisnis, tapi ujungnya adalah kemuliaan nanti. Apalagi media dakwah. Media-media mulai dari radio dan seterusnya. Ini semua adalah upaya-upaya untuk menjadi orang yang berpangkat tinggi. Mengajak orang lain kepada kebaikan. Kepada kemuliaan. Kita lanjutkan. Wabainahuma hijab. Antara surga dan neraka ada pembatas. Tidak tahu pembatasnya seperti apa. Kalau gambar sederhana ada pintu pembatasnya. Pintu. Pintu yang selalu ada sebelahnya rahmat ahli surga, sebelahnya adab. Cuman pintunya kayak apa? Nanti saja Anda tahu bahwasanya Anda di surga nanti kelihatan. Oh, itu batasnya. Di sana ada neraka sana. Wa 'alal a'rafi rijalun yarifunu kullan bisimahum. Ya'rifuna kullam bisimahum. Jadi ada ahli neraka, ahli surga, ahli neraka. Kanan surga ya, ahli surga, ahli neraka. Kemudian ada pembatas, tidak tahu seperti apa. Dan di balik batas ini ada hamba-hamba yang dia itu adalah antara kebaikan dan amal baik dan amal jeleknya itu sama. Amal baiknya diterima oleh Allah, tapi sama dengan amal jelek yang diterima juga oleh Allah. Nah, dia orang-orang semacam ini, sebab begini kasusin Anda, yaumul hisab, di hari perhitungan Allah yang penuh rahmat, penuh kasih. Kalau memang amal baik kita itu adalah mengungguli, nanti akan dimasukkan ke surga. Dan amal jelek yang lebih banyak, dices, dicok, dibersihin dulu di neraka. Sampai tuntas, nanti baru masuk surga. Tapi ada juga yang diampuni oleh Allah langsung selesai. Macam-macam. Semoga kita termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Capek hisab itu biarpun ada. Hisab itu biarpun cepat kayak apapun tetap gak enak. Ya enggak? Anda yang punya SIM. Ditanya Pak Polisi, ya gak enak biarpun sudah punya SIM. Hisab itu namanya. Ditanya. Jadi ada orang nanti masuk surga bila hisab. Ya modelnya semoga model-model ini. Nih. Amin. Yang bangun malam rajin. Rajin ngaji, insyaAllah. Nah, di situ ada dan mereka mengetahui nih yang ada di pembatas tadi, mereka tidak neraka tapi tidak surga. Dan yang ia rindukan tetap surga, karena tahu hawa yang enak, hawa yang bagus, suasana enak langsung yang terlihat adalah ahli surga. Oh, tahu ahli surga, wah itu ya Allah itu temanku ada di surga semuanya. Wanadau ashabal jannati. Kecenderungan orang lihat yang baik dulu. Wah, melihat ahli surga. Lalu memanggil ahli surga. Assalamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan untukmu semuanya ahli surga. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum masuk, tapi mereka ada kerinduan. Dan ini ada yang dikatakan saatnya ada yang sesaat, ada yang agak lama sedikit. Tapi biarpun ada akhirnya nanti masuk surga. Mereka pengen masuk surga tapi belum waktunya. Belum waktunya. Kemudian wa idza surifat. Kalimatnya surifat. Bukan sarafu absarahum, bukan mereka yang memalingkan, bukan mereka yang menghadapkan pandangannya ke neraka. Enggak. Mereka enggak mau melihat neraka, tapi surifat oleh Allah dibelokkan untuk melihat ahli neraka. Bukan sarafu absarahum, tapi surifat. Di saat matanya dari melihat ahli surga, lalu oleh Allah dibalik matanya tiba-tiba melihat ahli neraka. Surifat absaruhum. Tilqa'a ashabin nari, di saat dihadapkan kepada ahli neraka, qalu rabbana ya Allah la taj'alna minal qaumi dzalimin, jangan kau jadikan kami bersama mereka, orang-orang yang zalim, jangan bersama mereka. Kemudian wanada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum, akhirnya ahli a'raf tadi, orang yang amal baiknya dengan amal jelek yang banyak belum masuk surga tapi tidak kecebur ke neraka, dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan akidah mu'tazilah, mangzilah bainal mangzilataini. Ini asalah bukan, itu adalah bukan pemahaman kita. Ini bukan mangzilah bainal mangzilataini. Kalau mangzilah bainal mangzilataini ini adalah keimanan dalam akidah mu'tazilah. Ini bukan, a'raf sesaat mereka. Untuk menjalani proses tadi, proses indah ahli surga, proses ahli neraka, lalu ngomong ahli neraka. Kalau mereka berkata kepada ahli neraka, ma'ahna ankum jama'ukum, enggak berguna kan untukmu, kamu kan penguasa super power misalnya, kamu kan seorang presiden, kamu bupati dulu kan, kamu kan kaya raya dulu kan, enggak berguna kan sekarang, bah gitu. Kamu kan orang kaya raya kan, kamu perusahaannya ada 17. Ma'agna'ankum, enggak akan bisa berguna bagimu. Jama'ukum, perkumpulanmu, pasukanmu yang besar, enggak berguna. Enggak berguna kan? Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang kau sombongkan waktu itu enggak berguna. Sombong dengan pangkat sampai nguber pangkat sampai melakukan kezaliman banyak. Mengejar harta sampai meninggalkan salat, melakukan kehinaan. Yang kau bangga-banggakan dari dunia, yang kau bangga-banggakan dengan pangkat, enggak berguna kan? Kemudian orang A'raf itu menyebut kepada ahli neraka, tuh lihat, ada Suhaib, ada Ammar, ada ahli surga itu kalau di dunia itu orang fakir. Anggap saja orang fakir, ini orang kiri, fakir, orang melarat, di dunia enggak ada yang memandang. Orang-orang sombong melihat merendahkan, dolim, seenaknya, main seenaknya kepada, kelihatannya orang rendah, orang fakir, sakit-sakitan, enggak punya jabatan, nyungsep kelihatan di dunia. Direndahkan oleh orang ahli neraka yang sombong tadi. Orang yang mau pokok kemewahan di dunia itu merendahkan orang-orang kecil. Akhirnya orang yang di a'raf, yang di pembatas antara surga dan neraka itu ngomong ke ahli neraka, "Hei ahli neraka. Tuh. Orang yang dulu kau rendahkan tuh seperti Ammar bin Yasir, Suhaib dan yang lainnya, kalau para sahabat Nabi. Di zaman sekarang, hei ahli neraka, hei yang hidup di tahun 1440 Hijriah, tahun 2018. Ingat, tahu orang kecil yang keremehkan tetanggamu tuh? Oh, kekayaanmu, jabatanmu, kamu jadi apa? Ketua RT. Nah. Bupati, wali kota, semuanya ditanya. Tapi semoga ya pejabat kita masuk surga lah. Masa langsung wali kotanya neraka. Semoga menjadi ahli iman semuanya. Nah, disebut dia, yang kau banggakan tidak berguna kan? Dan itu lihat, orang yang dulu kau anggap tidak mendapatkan karunia dari Allah, kasihan, fakir, kasihan, miskin, kasihan, sakit. Ahula illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Itu orang yang tidak, yang kau anggap dulu di dunia enggak mendapatkan kasih sayang dari Allah, yang kau remehkan, orang Islam larat, orang Islam nyungsep, orang Islam fakir, orang Islam, itu yang kau remehkan. Lihat tuh, itu lihat. Nikmat di surga itu, ha, ngeneslah dia semakin benar dia lihat. Nah, di saat seperti itu lihat, orang A'raf sudah ikrar yang kesekian kalinya, bahwasanya neraka adalah tempat siksa, surga adalah tempat kenikmatan. Lalu memamerkan kepada ahli neraka keindahan ahli surga, maka setelah itu dipanggil, selesai kisahnya. Dipanggil apa? Udkhulul jannata, hei orang yang tadi masih di perbatasan, segera masuk surga. Ini proses. Udkhulu, masuklah al-jannata, ke surga. La khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Saat itu tidak ada rasa takut lagi. Sekarang kamu bingung kan tadi? Sekarang tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa susah. Kamu di surga. Sampai di sini insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur maka Tuhan kami maturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama, datangnya dari Marzuki dari Kelaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan sekeluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Saya mau bertanya, ibu kandung saya sudah meninggal dan bapak saya menikah lagi. Ibu saya yang sekarang ini agamanya bagus, ibadahnya rajin, rutin ke majelis. Tapi Buya, tanpa disengaja saya mendengar ibu tiri saya sedang membicarakan saya dan kakak saya dengan orang-orang di sekitarnya. Ternyata ibu tiri saya itu membuka aib anak tirinya kepada tetangga rumah. Kalau begitu bagaimana hukumnya Buya? Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan kakak saya sudah mulai tidak suka dengan ibu tiri saya semenjak mengetahui itu. Yang pertama adalah, apa yang seharusnya Anda lakukan kepada ibu tirimu? Satu sisi mungkin Anda akan cemburuan bahwasanya ibu tirimu adalah bukan ibumu, yang mungkin dalam bahasa dunia adalah mengambil posisi ibundamu. Kadang ada kecemburuan, ibundanya sudah meninggal dunia, ayahanda yang menikah lagi ada kecemburuan. Cemburu adalah wajar, tapi tidak boleh melanggar syariat. Dia punya bapak yang ibundanya sudah meninggal atau sudah pisah atau apapun intinya. Ketahuilah wahai anak, jangan pandang ayahmu selamanya sebagai bapak. Tapi engkau harus bisa memandang anakmu sebagai seorang pria yang membutuhkan laki-laki, wanita. Ini kesalahan seorang anak selalu memandang bapaknya sebagai bapak saja. Seolah-olah sudah berubah jadi malaikat, tidak punya syahwat lagi. Ini salah. Hei anak, jangan pandang ayahmu hanya sebagai ayah saja, akan tapi pandang ayahmu sebagai seorang pria yang punya kebutuhan yang sangat khusus. Kemudian benar, dikisahkan tadi, ayahandanya menikah. Mungkin pahit bagi Anda, kecemburuan. Tapi kecemburuan tidak boleh melanggar syariat. Berlatih saat itu Anda untuk baik-baik dengan ibunda Anda, ibu tiri Anda. Karena ibu tiri siapapun dia adalah orang yang dicintai oleh ayahanda Anda. Bahkan mungkin yang mengabdi kepada ayahanda Anda, yang mungkin Anda pun tidak mampu melakukannya. Dan alangkah banyaknya seorang anak tiba-tiba bersyukur dengan ibu tirinya. Karena apa? Anaknya jauh. Tidak ada yang bisa merawat ayahandanya kecuali istri daripada ayahandanya tersebut. Dan tadi anak tadi sudah anak yang baik, ada keinsafan mengakui ibu tirinya adalah ibadahnya baik dan sebagainya. Kemudian setelah itu menemukan ibundanya membicarakan kejelekan dia, sang anak dan saudara-saudarinya. Maka di sini harus ada dua hal yang harus Anda fahami wahai anak. Yang pertama apa? Yang pertama, belum tentu di saat membicarakan kejelekanmu adalah untuk menjelek-jelekanmu. Karena bisa saja membicarakan kejelekanmu untuk mencari solusi bagaimana membenarkan dirimu. Satu. Jadi di saat ibunda tirimu itu membicarakan kejelekanmu kepada seseorang, bukan serta-merta dia mau membuka aibmu, akan tapi ingin memberikan solusi mungkin kepada Anda. Husnudzon dulu. Satu. Yang kedua adalah, Anda manusia biasa, tentu punya kesalahan. Apalagi sebagai ibu tiri yang bertanggung jawab, mungkin dia merasa bahasanya, aku harus menyelamatkan anakku. Dan untuk berdiskusi dengan anak mungkin belum bisa. Akan tapi dia berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin bisa meluruskanmu. Bisa membenahi dirimu. Lalu Anda mendengar, mencuri dengar tadi. Anda salah. Apapun bentuknya, lihat. Kalau sudah Anda mendengar, tidak boleh Anda dirusak oleh syaitan. Lalu Anda benci kepada ibu tiri. Kalau memang ibu tirimu adalah melakukan kesalahan, dia adalah manusia. Seperti dirimu manusia yang bisa bersalah, ibu tirimu juga manusia. Karena bapakmu tidak menikah dengan malaikat. Baik, kalau memang seperti itu, Anda duduk baik-baik dengan ibu tiri. Atau bilang kepada ayah yang tercinta, supaya bicara baik-baik, supaya tidak melabrak ibu tirinya, nanti malah terjadi permusuhan lagi. Ingat, jangan Anda berhayal kalau Anda duduk dengan malaikat. Anda hidup dengan manusia yang mungkin bersalah setiap saat. Bahkan bukan saja ibu tirimu, ayahandamu pun bisa bersalah setiap saat. Istrimu pun bisa bersalah setiap saat. Suami pun bisa bersalah setiap saat. Kalau engkau, wahai hamba Allah, jika Anda menghendaki, kalau Anda sebagai seorang wanita ingin menikah dengan laki-laki yang tidak bersalah, sampai mati Anda tidak akan menikah. Ingat ini. Karena semua dari kita adalah bisa bersalah. Akan tapi kepandaian kita adalah di saat ada orang bersalah, kita bisa menutup kesalahan seseorang. Kemudian kita membenahi kesalahan seseorang. Kemudian kita memaafkan kesalahan seseorang. Indah dalam hidup semacam itu. Baik. Itulah nasihat kepada anak tiri yang baik tadi. Jadi jangan sampai tiba-tiba tertanam kebencian, permusuhan kepada ibu tiri Anda. Ini saja. Karena banyak diantaranya, kan ini kan cerita dulu. Ibu tiri hanya sayang kepada bapaknya saja, katanya begitu. Oh, enggak semuanya. Bahkan ada ibu tiri yang sangat sayang kepada anak tirinya. Kalau urusan manusia jahat, tidak hanya kepada anak tiri. Kalau memang ibu tiri yang jahat kepada anak tirinya, dia kepada orang lain juga jahat. Memang dia penjahat. Tapi orang baik-baik. Bahkan alangkah banyaknya seorang ibu tiri atau bapak tiri mengatakan, alhamdulillah saya tidak pernah melahirkan, tapi saya bisa punya anak banyak, alhamdulillah. Adalah jihad buat saya. Ada orang mengatakan begitu, indah. Berperangkat sabar, prasangka baiklah pada sesama manusia. Dan ini adalah masalah ibu tiri. Kemudian juga, memang itu kan cerita dulu. Kemudian yang biasa ada orang bisik-bisik dulu. Mana ibumu? Ada orang, gimana ibumu? Benar enggak? Apa salah ya? Ada lagu ibu tiri tuh. Ingat tuh, coba dengar ibu tiri. Suruh dengar lagu ibu tiri. Itu kan kisah, enggak benar itu. Kisah yang kebetulan ada ibu tiri yang jahat. Bukan semua ibu tiri jahat. Dan ibu tiri juga ada pada zaman Nabi SAW. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Rasulullah, aku akan menikah dengan seorang perempuan. Akan tapi karena saya punya anak banyak, aku ingin menikah dengan seorang perempuan yang bisa menyisiri anak-anakku. Bisa memandikan anak-anakku. Sah, dibenarkan Nabi. Bukan hanya sekedar nuruti syahwat dan hawa nafsunya. Lalu dia bisa merawat diriku karena umurku sudah tua. Oh indah, tidak ada masalah. Kemudian di sisi lain juga seorang wanita. Tapi ingat yang tidak boleh adalah melanggar Allah. Ada seorang wanita mungkin menjanda dan seterusnya. Menikah dengan seorang laki-laki. Ingat wahai anak. Jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu. Tapi harus bisa memandang ibunya adalah seorang wanita. Yang punya kebutuhan khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Hanya yang perlu dilakukan oleh para bapak yang ingin menikah. Atau seorang ibu yang ingin menikah harus waspada. Jaga perasaan anak yang baik tentunya. Yang benar. Jangan menuruti hawa nafsu kemudian menikah. Tatanya di rumahnya jadi peperangan. Enggak. Harus ada kemuliaan yang dicari. Kebahagiaan yang dicari, kebaikan yang dicari. Nah ini adalah nasihat kepada anak, nasihat kepada orang tua di dalam hal-hal masalah tiri, ibu tiri. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan keindahan kepada kita semuanya. Hati bersih tanpa ada benci, tanpa ada dengki, tanpa ada permusuhan. Yang ada hanya cinta, cinta, cinta karena Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Umum dari Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, ketika saya sedang haid, suami mengajak berhubungan intim dan saya sudah peringatkan dia tapi dia gak mau tahu, malah dia marah-marah dan saya dibilang istri durhaka dan pertengkaran hebat pun terjadi dan 1 bulan saya didiamkan tanpa disapa. Gimana hukumnya Buya? Kepada kaum pria, wahai para suami, jika ada seorang suami menggauli istrinya dalam keadaan haid di jalur depan, memasukkan ke lubang depan dalam keadaan haid, dosa besar. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, perintah Al-Quran, jauhilah wanita, jangan digauli dalam keadaan haid, dosa besar. Adapun menggauli wanita melalui jalur belakang, di lubang belakang, ini, melalui jalur belakang, itu dosa jelas. Ini adalah kehinaan. Jangan sampai gara-gara haid lalu jalur belakang, ini adalah juga kedunguan. Jalur belakang haram sudah dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Untuk jalur belakang bagi seorang suami haram. Dan fasik, dosa gede sebabnya. Fasik, kesaksiannya ditolak. Enggak bisa diterima karena dosa besar menggauli istrinya waktu dalam keadaan haid. Dosa besar. Nauzubillah. Akan tapi wahai para suami, Anda bisa bersenang dengan istri Anda bebas waktu haid, pokoknya jangan masuk, gitu saja. Dan takutlah kepada Allah. Jangan hanya menuruti hawa nafsu. Sisi lain wanita harus tahu ilmu haid yang sesungguhnya. Jangan-jangan bukan haid dianggap haid, kan tersiksa. Haidnya seumur hidup, mau apa ini? Satu. Sisi lain, hei wanita. Jangan model mutok kayak perempuan yang hebat, model dandan hebat, ini hebat, tapi enggak ngerti cara bercinta yang benar. Wah, ini nasihat agak marah dikit nih. Suamimu itu mungkin seorang yang soleh, para istri yang solehah. Dia di luar melihat sesuatu yang haram untuk dilihat. Mungkin ada orang naik motor tersingkap auratnya atau apa dan sebagainya. Suamimu seorang yang soleh. Dan dia soleh, yang dilihat hanya yang halal. Aku punya istriku. Apalagi yang berpisah seminggu. Pulang Jumat, berangkat Ahad. Nah ini. Ini pulang ke rumah, di sana godaan. Dia hanya ingat, yang diancam. Istriku, istriku, istriku. Orang soleh dia. Sampai di rumah, istrinya bilang, head bang. Modelnya tok kayak orang hebat ini. Tak taunya enggak punya kecerdasan. Seorang istri harus punya inovatif, cerdas. Ketahuilah para istri yang solehah. Kamu kan sudah tahu bagaimana keadaan suamimu. Kalau sudah selesai urusannya, dia enggak tidur setelah itu, kan begitu. Wahai para istri, jika ada seorang suami memasukkan ke lubang depanmu dalam keadaan kau had haram dosa gede. Atau jika seorang suami mengeluarkan dengan tangannya sendiri haram, akan tapi hei istri yang solehah, dia itu hanya perlu kau cumbu, perlu kau senangkan engkau dengan kecerdasan, bisa memuaskan dia biarpun tanpa memasukkan ke lubang itu, kalau engkau wanita cerdas. Cuman banyak wanita dungu, kalau sudah tidur tuh sak bikin kopinya lebur, sak sholatnya lebur, tahajud bangun malam lebur, suaminya stres, naik pitam, dikasih punggung. Ada yang sadar kayaknya ini. Betul, itu saya persis, Bu ya. Anda selesaikan. Mohon maaf, jika ada seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, ini adalah dosa. Tapi kalau dekat kecerdasan tangan seorang istri, tidak. Ini majelis besar, orang dewasa. Selesaikan, tuntaskan dia. Yang penting jangan masuk wilayah itu. Memang banyak wanita itu gayanya ogah-ogahan. Makanya Nabi menyebutkan, ada. Kalau ada seorang perempuan diajak oleh suaminya ke atas ranjang, kok ogah-ogahan, lalu suaminya marah sampai pagi dikutuk malaikat. Ini kalau orang enggak faham menganggap ini duo, ini hadis kok diskriminatif, merendahkan kaum wanita. Oh enggak, justru bagi guru cinta, waktu ngajar masalah kecinta dan kehadisan, kami menganggap bahwasanya hadis itu hadis yang paling indah bagi seorang perempuan. Jika seorang wanita diajak suaminya ke atas ranjang, bukan naik gunung. Lihat, itu paling indahnya. Dipaksa lagi, suruh baik. Suruh indah, dipaksa. Diajak suaminya ke atas ranjang. Kalau ogah-ogahan, sampai suaminya marah. La'anatul malaikatu hatta tusbih. Malaikat mengutuk sampai pagi. Diancam lagi, suruh indah. Lah kok tidak faham-faham wanita itu, kan aneh. Bapak, terima kasih sama saya, Van. Kasih hadiah buat saya. Banyak keluhan semacam ini. Wanita ogah-ogahan. Makanya biasa wanita kalau sudah tuaminya, sudah paham itu ngangetin sayurnya lama-lama, nutupin jendela lama-lama. Ini kan model wanita-wanita yang, ini mah soleha semuanya, amin. Ada senyum semuanya. Senyummu penuh arti, betul. Aku paham apa yang ada di senyummu. Cobalah jadi wanita yang aktif, inovatif, inovatif, cerdas begitu dalam melayani suami. Setelah dia tuntas selesai dengan pokoknya waktu haid jangan masuk lubang depan, selesai. Lubang 8 enggak boleh. Allah selesai. Terserah nih Anda dengan kecerdasan sudah. Jangan istri suami itu tidur bingung. Pulang dari kerja tidur. Kenapa tidur? Haid, Bang. Kalau ada apa-apa baru nyesel setelah itu. Baik. Ingat ini nasihat buat dua-duanya. Semoga indah semuanya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya. Jika seorang suami telah bercerai dengan istrinya melalui pengadilan agama dan masing-masing sudah mempunyai pasangan lagi, kemudian mantan suami meninggal serta memberikan wasiat berupa rumah kepada anak-anaknya yang sudah dewasa, kemudian sang mantan istri, ibu dari anak-anak, meminta hak atas peninggalan tersebut serta menjual rumah mantan suaminya tersebut yang sudah meninggal. Dalam Islam bagaimana hukumnya terhadap mantan istri? Dalam Islam bagaimana hukumnya terhadap mantan istri, ibu dari anak-anak? Dalam Islam bagaimana hukumnya terhadap mantan istri ibu dari anak-anak tersebut, Buya. Mohon pencerahannya, karena membaca di sebuah artikel dikaitkan dengan surah An-Nisa ayat 10. An-Nisa ayat 10, sambil dilihat apa isinya. Baik, begini ya. Mantan istri adalah mantan. Ini gede. Kasih tulisan yang kecil nanti bingung. Sudah umur kayaknya harus pakai yang lebih. Atau saya harus gede-gede Quran yang gede. Quran yang gede ini. Gara-gara ngecek ibu-ibu nih. Masya Allah. Mohon maaf. Maafin kami. Jadi begini. Mantan tidak mendapatkan hak waris. Mantan tidak mendapatkan hak waris. Aneh. Mantan menuntut. Tuntutan atas dasar apa? Mantan tidak mendapatkan hak waris. Tapi kalau masih sah pernikahan, biarpun itu istri yang disembunyikan di gunung Naknung sana, tetap dia mendapatkan hak. Hati-hati. Kalau nikah yang benar. Ya, mantan istri tidak mendapatkan hak. Selesai. Istri asalkan sah, biarpun belum dicatat di pengadilan, dia punya hak. Makanya hati-hati. Satu. Kemudian masalah wasiat. Wasiat itu ada dua model. Jika ada seorang bapak mewasiatkan kepada anak-anaknya tentang harta peninggalannya. Wasiat itu begini. Yang pertama adalah wasiat kepada selain ahli waris. Bapaknya wasiat. Saya bahas dulu ya. Berpindahnya harta seseorang itu ada tiga macam. Berkenaan dengan kematian. Yang pertama adalah hibah. Yaitu ada seorang tua memberikan kepada anaknya waktu dia hidup. Nah, ini rumah umummu, ini tanah untukmu, ini hibah. Selesai tuntas dan itu miliknya yang diberi. Baik. Yang kedua adalah waris. Waris itu pembagian murni setelah orang tuanya mati. Selagi masih hidup tidak ada waris. Setelah meninggal baru dibagi dengan cara waris. Yang kedua, yang ketiga adalah tengah-tengah. Memberinya waktu hidup, diberikannya setelah mati, namanya wasiat. Kalau aku mati nanti nak, kan belum mati dia, masa orang mati ngomong. Nah, kalau aku mati nanti, tolong beberapa harta ini berikan kepada ini, namanya wasiat. Nah, selesai ya. Berarti waktu hidup berpesan. Di saat mati, tolong berikan hartaku kepada si fulan, fulan, fulan. Nah, ini wasiat. Sekarang kita membahas masalah hukum wasiat. Wasiat itu perlu dilihat. Jika wasiat itu wasiatnya adalah untuk selain ahli warisnya, selain yang mewarisinya, misalnya kalau dia punya duit 3 miliar, lalu bermasiat. Kalau aku mati nanti, anaknya sudah kaya-kaya, punya duit tabungan disimpan di lemari 3 miliar. Kalau aku mati nanti, tolong duit saya yang 3 miliar berikan ke pondok pesantren Al-Bahjah. Panjang umur dulu, amin. Nah, berarti wasiatnya bukan untuk ahli waris. Kemudian meninggallah sang bapak. Maka dari 3 miliar itu yang wajib langsung diberikan kepada pondok adalah sepertiganya saja. Tidak boleh semuanya. Boleh semuanya sampai 3 miliar, miliar yang kedua dan ketiga boleh diberikan dengan persetujuan ahli wa. Jadi yang langsung lepas dan milik pondok adalah berapa? Sepertiga. 2/3 adalah miliknya ahli waris. Kalau ahli waris yang mengizinkannya, sah. Baik. Ini kalau wasiat kepada orang yang bukan ahli wa. Tapi kalau wa'ah yang diwasiati, kalau saya ada seorang bapak pesan, kalau saya mati nanti tolong duit saya yang 3 miliar berikan kepada anak saya yang anggap saja yang lain kaya, anaknya satu yang melarat. Semuanya punya bangunan megah, semua kekayaan. Tinggal satu itu melarat. Lalu bapak ini kasihan, kalau saya mati nanti tolong duit saya yang 3 miliar berikan kepada anak saya yang nomor 2 atau nomor berapa, nomor ini, nomor 3, nomor 4, pokoknya anak yang fakir tadi. Bagaimana kalau ada wasiat kepada ahli waris? La wasiat ahli warithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maka yang boleh diberikan itu hanya sepertiga saja Tapi itu pun dengan syarat yang kedua, dengan persetujuan semua ahli warisnya. Nah tadi enggak jelas wasiatnya kayak apa itu, kan gitu. Jadi seperti itu rambu-rambunya. Nanti yang punya masalah dicermati. Jadi yang boleh adalah hanya sepertiga saja, tapi dari sepertiga yang 1 miliar itu pun harus persetujuan untuk oleh ahli warisnya. Karena aslinya tidak ada waris satu ahli waris. 3 miliar milik ya ahli waris semuanya. Cuman karena pesan ayahanda sebagai anak ingin berbakti memenuhi wasiat orang tuanya, maka dari 1 miliarnya dimusyawarahkan. Kalau semuanya setuju, oke, dilepas. Seperti itu. Mantan istri di mana enggak ada masuk mantan istri di sini. Dalam pembagian waris pun enggak ada masuk, apalagi wasiat enggak diwasiati. Baik, selesai di sini. Jadi ini adalah masalah wasiat. Semoga waspada masalah wasiat. Nah, lalu bagaimana kalau saya pengin misalnya biar murni nanti untuk sebuah pondok pesantren misalnya atau masjid, ya, berikan waktu hidup, namanya hibah. Kalau hibah enggak pakai hitungan. Enggak ada berapa persen, enggak ada. Kalau hibah suka-suka. Yang penting jangan tinggalkan anakmu dalam keadaan mereka meminta-minta. Jangan tinggalkan anakmu dalam keadaan mereka nyungsep. Dibahan ditata anaknya cukup, punya kemandirian, anggapnya punya cangkul dan sawah, selesai ibaratnya. Lalu ditinggal, yang lain akan aku bawa ke akhirat. Diberikan pondok boleh. Ada orang memberikan hartanya kepada kebaikan, anaknya telantarkan hawa nafsu. Seperti itu ya. Baik ini, jadi ibu mantan istri menuntut, enggak ada urusannya. Enggak perlu ditengok dia. Kenapa dia menuntut, wong dia sudah mantan, waris saja enggak dapat, apalagi urusan wasiat yang tidak disebut. Semoga Allah menjauhkan kita dari rebutan dunia dan rebutan waris. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan 1 orang 1 pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Tadi bentar, ayatnya, ayat Qur'annya apa tadi? Lupa. Ayat berapa tadi? An-Nisa ayat 10. Hah? An-Nisa ayat 10. 10. Innal ladzina yakuluna al-amala yatamadduna inna ma yakuluna fi butunihim nar. Nah. Mungkin itu khawatir bahasanya memakan hartanya anak ya, yatim. Betul, kalau ada seorang ngerebut bukan saja mantan istri, ibu tiri pun juga yang masih nyambung kepada suami kalau mengambil hartanya yatim neraka. Makanya yang menikah dengan duda yang punya anak banyak waspada. Kalau Anda tidak hati-hati, tiba-tiba Anda merongrong hartanya anak yatim neraka bagi Anda. Tapi kalau Anda menikah dengan duda yang beranak, ternyata Anda malah mengabdi kepada anak yatim, ketahuilah Anda ditunggu oleh Rasulullah di surga. Hati-hati. Kalau Anda menikah dengan duda yang sudah punya anak yatim, anak-anak kecil, anak-anak duda, kemudian meninggal sang duda, kan itu jadi anak ya yatim. Ibunya pun juga waspada, ibu. Ditinggal bapaknya anaknya, ketahuilah kalau Anda rawat dengan benar, hartanya Anda jaga, Anda bersama Rasulullah, Anna wa kafilul yatimi ka hatta ini, aku dengan merawat anak yatim seperti ini di surga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Dari jemaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya membuat hamam yang mohon maaf, tempat buang air besarnya itu menghadap ke kiblat. Karena saya pernah dengar itu tidak boleh. Namun tidak bolehnya apakah derajatnya haram atau hanya tidak boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembahasan para ulama bahwa cara buang air, ada satu cara buang air yang diharamkan adalah kalau Anda buang air menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Keharaman ini terjadi adalah jika Anda buang air di hamparan lapang luas. Sudah tidak kebayang keharaman itu di hari ini. Siapa yang buang air di lapangan? Orang kebelet saja. Baik, kalau kebelet, dibengkolkan. Yang penting jangan, itu kiblat, lalu Anda niat buang air menghadap kiblat, haram hukumnya, dosa. Atau membelakangi kiblat. Baik, keharaman ini akan akan hilang, bahkan sampai makruh pun juga tidak. Hanya sebagian ulama mengatakan kurang adab begitu saja, tapi tidak sampai derajat makruh. Kalau sudah di tempat yang ada bangunannya, toilet Anda ada bangunannya atau tidak? Kalau ada bangunannya, seandainya menghadap ke kiblat, itu pun tidak masuk bab haram lagi. Bahkan sampai kemakruhan pun juga tidak. Cuman sebaiknya kita jangan menghadapkan kiblat supaya masuk dalam wilayah kenyamanan batin. Sehingga masalah adab saja. Maksud kami apa? Jangan sok deh gara-gara masuk rumahnya orang, klosetnya ngadep ke kiblat langsung ingkar begitu. Sakit perutlah dirimu nanti. Biar paham. Kalau masalah adab maksud ya, kalau Anda ingin buat rumah Anda sendiri, berusahalah untuk dihindarkan dari menghadap ke kiblat. Kalau ternyata Anda melihat klosetnya seseorang, asalkan ada temboknya mengelilinginya, kok menghadap ke kiblat, tidak masuk wilayah haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh pun juga sudah tidak, karena sudah ditutup, ada pembatas. Hanya sebagian mengatakan ini adalah adab saja, kurang adab saja, tapi tidak sampai derajat keharaman. Selesai sampai di sini insyaAllah. Maka buatlah kloset sebisa mungkin, jangan menghadap ke kiblat. Kalau Anda masuk rumah seseorang, jangan so, ada sebagian orang so, ah, ngadep kiblat marah-marah, sudah jadi tamu marah-marah lagi. Ngaji, enggak perlu marah-marah jadi tamu marah-marah, sampai yang punya tamu enggak enak banget, ya Allah, nyesel. Pengen ngundang tamu, pengen seneng, tatanya dimarahi sama tamunya. Seperti itu ya. Jadi nyantai saja, sudahlah. Kalau memang betul-betul enggak sengaja klosetnya ngadep ke sana, kalau klosetnya ngadep, bahkan sengaja pun asalkan tertutup enggak ada masalah. Ya, mungkin karena Anda merasa tidak nyaman adab, ya Anda ada yang memiringkan diri saja, Anda di situ, kan selesai, Anda miring-miring sedikit itu. Kalau masih kabel di sini, miring sedikit, sudah beres. Enggak terlalu berarti bagi Anda, kan enggak terlalu berarti memiringkan diri, enggak terlalu mengganggu kan. Yang penting jangan sakiti orang. Karena ada suatu ketika ada orang teriak-teriak di rumahnya seseorang, gara-gara klosetnya enggak ada ke kiblat. Masya Allah, innalillah. Enggak sadar kalau itu menyakiti orang yang punya rumah. Wallahu a'lam bissawab. Dari jamaah ibu-ibu. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Maaf mau bertanya, bolehkah wanita haid masuk masjid Buya? Apa? Wanita haid masuk masjid, kayak mendengarkan pengajian atau ngaji Al-Quran gitu, Bu ya. Baik. Itu saja, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita haid masuk masjid, hukumnya adalah, menurut ulama madhab Imam Syafi'i Imam kita, kemudian madhab gurunya Imam Malik, madhab Abu Hanifata, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, disepakati semua a'immah bahwa wanita haid haram al-mukthu, diam di dalam masjid. Kalau masuk dalam irama lewat menjemput anaknya, atau kalau murur, tidak. Murur melewati masjid tidak haram, karena mungkin mengambil sesuatu. Tapi kalau masuk yang dalam arti al-mukthu, tinggal diam di dalam masjid, biarpun sudah pakai penyumbat setebal kasur, saya tekankan, karena gara-gara ada penyumbat katanya sudah enggak apa-apa. Ini pendapat ulama empat madhab, kami tidak. Memang ada, setelah itu ada fatwa orang akhir zaman yang memperkenankan, urusan dia, urusan beliau-beliau. Kami hanya tahu fatwa para ulama yang menjelaskan ini semuanya. Empat madhab. Kalau murur melewati masjid, iya. Tapi kalau melewati masjid dengan syarat tidak boleh ada berceceran darah, karena itu mencecerkan najis di masjid jadi haram. Jadi masuk masjid hukumnya adalah haram. Tapi ada saat-saat darurat itu nanti. Misalnya kalau ngelewati enggak, saat darurat itu misalnya seorang ibu nemeni suaminya lagi sholat, dia kan haid, berarti di luar masjid. Kalau ternyata masjidnya tidak aman, malam-malam jam ini ya Allah takut Anda diganggu orang. Anda masuk masjid karena takut. Atau mohon maaf, istri yang sudah kena demam, tak tahu apa hujan deras, suaminya di masjid, lalu dia biar kena hujan. Ya jangan begitu deh, masuk ke masjid karena Anda punya maju darurat. Ada saat tertentu. Tapi dalam keadaan Anda normal, maka Anda tidak boleh masuk ke masjid. Baik. Untuk ngaji, ya sebaiknya masjid disiapkan tempat untuk orang-orang haid. Tandanya masjidnya di situ ada fikihnya. Siapkan ada tempat bagian tertentu, kanan kirinya, belakang ada orang haid. Kalau mau ngaji bisa di masjid. Disiapkan satu, bisa disiapkan. Yang kedua, belajar di masjid tidak darurat. Masih banyak masjid yang diadakan di luar masjid. Hadirlah yang di luar masjid. Kalaupun harus menghadiri masjid, maka Anda bisa mendengar di luar saja. Hormatilah pendapat para ulama empat madhab inilah yang akan menjadikan Anda selamat. Kalau ternyata di sana ada fatwa, asalkan disumbat, itu urusan beliau yang berfatwa. Anda bertanya kami, dan bukan fatwa saya ini, fatwa ulama. Kalau Anda marah-marah pada empat madhab sana. Ini kadang-kadang hal-hal begini langsung dikatakan, Buya Yahya, saya punya apa? Saya tidak punya pendapat. Saya tidak punya pendapat dalam hal ini. Saya nukil pendapat yang ulama. Awal majlis diadakan sampai kapanpun, saya nukil pendapat ulama. Bukan omongan saya, bukan pendapat saya. Jangan diadu saya dengan ulama yang memperkenankan masalah itu. Selesai. Jadi, ibu hindari dalam hal-hal seperti itu. Kemudian yang lebih penting lagi dalam hal ini, belajar ilmu haid. Ilmu haid. Ilmu haid itu perlu dipermudah. Misalnya nanti apalah keruh itu dianggap haid atau tidak, khilaf, ambil saja yang gampang. Misalnya kita bisa mengambil qaul laqab, di saat terputusnya darah haid dia bisa mandi lalu masuk masjid, seperti apa. Ini ada nanti ilmu haid. Dan kita ada ilmu haid praktis, sengaja kami promosikan begini biar ada rindu. Wanita-wanita yang mau benar belajar ilmu haid, 30 menit kali 2. 30 menit belajar haid sama istihadahnya, 30 menit belajar nifas sama istihadahnya, 3 menit lagi tanya jawab. Kalau enggak bisa jawab, enggak lulus. Ini banyak, kita punya head praktis. Bagaimana faham rambu-rambu bagaimana mengetahui head. Kemudian problematika tentang kayak demikian. Dan kita ambilkan qaul pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Misalnya qaul laqat. Qaul laqat itu adalah jika seorang wanita terhenti sesaat darah headnya, dia bisa saja mandi besar. Kemudian setelah itu dia bisa melakukan yang bisa diperkenankan untuk orang suci karena dianggap suci. Biarpun pendapat tidak muktamad dalam mazhab Syafi'i, tapi masih pendapat kuat dalam mazhab Malik. Misalnya, yang perlu dipermudah adalah belajar headnya, tapi tidak bisa diperubah fatwa bahwasanya seorang wanita haid tidak boleh tawaf, seorang wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid. Lalu saya bagaimana tawaf ini, saya mau pulang, dilihat dulu. Dia bisa saja diambilkan qaul laqat tadi. Baik, yang belum paham masalah laqat ya memang Anda belum belajar. Yang paham paham, yang belum paham maka nanti belajar ilmu haid secara khusus insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Kajian rutin Sabtu malam Ahad Masjid Mustaqim Meru malam ini. Majelis Muslimah Cirebon. 13 Muharram besok ya, Ahad besok. Di Al-Bahjah. Maulid Nabi dan Silaturahmi Akbar Al-Bahjah, maulid tahunan, hari Ahad tanggal 3 Rabiul Awal 1440, 11 November 2018. Di sini. Kemudian Majelis Bulanan Majalengka nanti malam tanggal 12 Muharram nanti malam 22 September habis Isya jam 8 sampai selesai. Tepat di Masjid Agung Al-Imam Alun-Alun Kabupaten Kuningan. Majelis Muslimah Kuningan, Majelis Muslimah Kuningan di Masjid Syiarul Islam di aula bawah nanti sore dengan Umi. Nanti sore yang merasa wanita datang. Kalau Anda tidak merasa wanita lagi, tidak usah datang. Undangan untuk ibu-ibu saja. Bapak-bapak boleh datang jadi tukang parkir. Dapat pahala. Nganterin su istrinya ya. Baik. InsyaAllah nanti sore habis asar. Jam 15.30. InsyaAllah sampai selesai di Masjid Syiarul Islam. Program orang tua asuh yang pernah kami hadirkan. Untuk semakin banyak kita membuat jaring pengikat. Program yang terbaru kami hadirkan, mungkin ada di antara para hadirin, para pendengar dimanapun berada, ingin menjadi anak asuh anak-anak yang berprestasi. Sebab di pondok ini, tidak hanya santri kita didik sampai selesai, tapi anak juga kita didik untuk bisa sukses nanti kiprahnya bagaimana. majelis-majelis pondok dan seterusnya. Maka untuk menghantarkan di sana perlu di sini dukungan-dukungan. Dukungan yang paling dahsyat memang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah akan tapi dari hamba-hamba Allah kita punya tujuan untuk mengikat. Barangkali ada yang berminat untuk mempunyai anak asuh, anak-anak berprestasi, nanti diam-diam di akhirat punya 4-5 anak yang dibiayainya, ternyata mereka jadi ulama semuanya, Masya Allah, menjadi amal jariah yang terus mengalir kepada dirinya. Anak asuh. Jadi anak asuh, Anda bisa mendaftar per anak antara 500 ribu sampai 1 juta. Bagaimana caranya? Anda tetap dan niatkan untuk mengangkat anak Anda sendiri. Karena janji dari Allah melalui lisan Rasulullah, kalau Anda pengen dibesarkan, diangkat putra-putri Anda, angkat anaknya orang, maka Allah akan mengangkat anak Anda. Allah fi onil abdi makanal abdu fi onil aqihi. Allah akan mengangkat seorang hamba, termasuk anak-anak Anda, kalau Anda peduli dengan anaknya orang lain. Jangan biasa egois, pengen gede sendiri anaknya, nanti anaknya jadi anak yang sombong kayak Abu Jahal. Jadi kita rindu untuk mengangkat anaknya orang, maka Allah akan mengangkat anak kita. Dan janji Allah, Allah tidak pernah ingkar janji. Kemudian juga bergabung kepada Infak Center, jangan lupa Infak Center Al-Bahjah. Sengaja kami serukan semacam ini agar semakin banyak yang berjuang di sini, semakin banyak yang selamat. Boleh infak rutin yang sifatnya seminggu sekali, sebulan sekali, Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp100.000, terserah. Infak instalasi air terus, karena air belum tuntas sampai hari ini akan diberesi bagaimana pondok ini airnya nyaman, sehat, bersih, layak minum, dan sehat. Infak online bisa saja melalui transfer ke nomor rekening yang sudah disebutkan, yaitu rekening Bank Syariah Mandiri 7200 4292. Kemudian juga infak kebutuhan bulan Maulid. Maulid ini adalah perlu dana besar karena kita mengundang tamu yang jumlahnya sangat besar. Mungkin ada di antara para hadirin yang sibuk, saya juga ingin bersedekah untuk orang tua saya, tapi saya enggak sempat untuk ngadain acara di rumah, gimana saya tumpangkan saja di situ. Wah, luar biasa. Silakan. Akan tapi kami sampaikan, tidak ada tim panitia Maulid Akbar Al-Bahjah keliling minta bantuan, enggak ada. Jangan sampai ada orang mengatasnamakan Al-Bahjah keliling cari duit, enggak ada. Kalau Anda ingin membantu, datang kirimkan duit ke sini, ke rekening. Karena biasanya kalau bulan haji, bulan korban, bulan maulid, ada orang keliling atas nama Al-Bahjah pakai imamah, pakai foto dengan saya nanti. Ini saya diutus Buya Yahya mencari dana. Enggak ada. Saya jelaskan ini. Supaya tidak ada orang, ada ini. Kisah-kisah Buya, kemarin ada datang utusan Buya minta sumbangan untuk maulid Nabi. Mana ada fotonya Buya? Wah, orang foto, setiap hari ada orang foto. Makanya hati-hati yang suka foto itu. Biar enggak foto lagi nanti. Jadi ada was, Al-Bahjah tidak pernah menyuruh siapapun keliling cari kambing maulid, kambing korban, dana bantuan, pondok sekalipun tidak ada. Paling kalau nyebar nomor rekening namanya harus jelas, Bank Syariah Mandiri Syariah, apa Al-Bahjah, harus jelas. Jangan nama pribadi, pribadi enggak diterima. Jangan mau kalau ada rekening pribadi diberikan kepada Anda, tidak. Semua yayasan Al-Bahjah, harus jelas. Kita tidak ingin membuat celah. Ada orang melakukan satu kesalahan gara-gara keteledoran kita. Makanya kami sampaikan seperti ini. Oh, tapi susah Buya, gimana Anda datang dapat pahala, jangan dianggap. Wah, cuma sedikit saya nyumbangnya, 2.000 saja kok datang. Ketahuilah, 2.000 datang pakai motornya itu pahalanya lebih gede naik motornya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, datang aja. Sayur satu ikat, kirimkan satu ikat, Allah melihat. Allah melihat, ini ya Allah hambaku ini. Ngirim satu ikat jauh-jauh. Akhirnya apa? Dikasih ya Allah. Berikan kepada aku, minta kepada Allah, ya Allah, saya ngirim sayur jauh-jauh satu ikat, ya Allah, saya pengen satu pickup, ya Allah. Nah, dikabul besok jadi bos sayur. Ayo, mau gak ngirim sayur satu pickup? Nah, kiraan ini yang dikasih dulu oleh Allah, Allah makasih. Baik, ya. Kalau niat itu yang gede, kalau niat kecil kasih, ya Allah, berikan barakah rezeki, ya Allah, agar aku bisa nyumbang 5.000 per bulan. 5.000, kasih 10.000 sama Allah nanti. Kalau nyumbang yang gede, kasih gede oleh Allah. Bantu gede, kasih gede oleh Allah. Rekening 7200 4292. Infak peduli bencana terus, karena bencana selalu ada. Akan kita buka juga infak untuk bencana, insya Allah terus. Insya Allah. Infak bencana di nomor rekening Bank Muamalat 1390 123123. 1390 1231 23 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusal alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami Allah, muliakan kami dengan Al-Qur'an. Muliakan kami dengan pemahaman yang benar kepada Al-Qur'an. Muliakan kami dengan kemudahan untuk kami mengamalkan Al-Qur'an. Dan kumpulkan kami kelak di surga bersama ahli Quran dan hamba-Mu yang akhlaknya adalah Quran, kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Zat yang Maha tahu tentang keadaan kami, yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kasih sayang-Mu di dunia dan di akhirat. Anak-anak kami ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu, jadikan mereka anak-anak di surga. Santri-santri kami yang belajar bersama kami ya Allah, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat dan jadikan mereka ke depan, di kedepan hari adalah pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad yang bisa menjadi pewaris kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri mereka dan anak keturunan mereka di dunia dengan segala kebaikan dan di akhirat dengan surga-Mu. Dan kirimkan ke tempat ini ya Allah orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kebencian dari hati kami, jauhkan dengki dari hati kami ya Allah. Jangan siksa kami dengan kebencian dan kedengkian ya Allah. Ganti dengan cinta dan kasih sayang ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan hukum mereka ya Allah. Ampuni ya Allah, berikan kesadaran akan tidak berbuat zalim lagi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami dan keluarga kami segala kebaikan ya Allah. Keluarga kami ya Allah, pasangan-pasangan kami ya Allah, anak-anak kami semua ya, cucu-cucu yang bekerja di rumah kami ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Benar, dengan penuh kasih sayang ya Allah. Cinta karena-Mu ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka kelak pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.